لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكعبين أولى بالمسح من أعلاهما. Nah, kalau seandainya rakyu atau akal itu sebagai landasan dalam perkara din ini, niscaya bagian bawah daripada Al-Khuffain tersebut lebih berhak untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Ini jawaban Khalif Ali bin Abi Thalib. Tetapi para hadirin, inilah dinul Islam. Apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan dipahami oleh para sahabat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah al-haq, itulah kebenaran. Sebagian pihak ingin mengukur Al-Qur'an, menimbang Al-Qur'an dengan akalnya. Contoh, misalkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau melihat atau tidaklah engkau tahu bagaimana kisah tentara gajah yang menyerang Ka'bah. Pasukan yang berkendaraan gajah yang datang dari Afrika, dari negeri Habasyah, Ethiopia, datang ke Jaziratul Arab, ke negeri Makkah khususnya untuk menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Kata seorang yang mengikuti akalnya ini, yang dimaksud dengan fil, fil itu dalam bahasa Arab artinya gajah. Nah, yang dimaksud dengan fil dalam ayat ini adalah alat-alat berat artileri, ya. Kemudian tang-tang yang besar, bulldozer dan yang semisalnya. Tidak mungkin kalau ini diartikan gajah. Kenapa? Gajah itu hidupnya di tempat yang hijau, yang banyak rumput, banyak makanan. Tidak mungkin hidup di negeri Arab yang gersang. Tidak mungkin. Ini tidak bisa diterima secara akal. Kemudian ketika Allah menyebutkan di dalam ayat atau di dalam surat yang sama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkan batu-batu melalui tentaranya dalam bentuk burung, melemparkan kepada mereka dalam bentuk kerikil-kerikil, yang kemudian ketika menimpa pasukan ini mereka menjadi hancur luluh seperti orang yang terbakar dan kering kerontang. Nah, kata si penuhan akal ini menyatakan sebenarnya yang dimaksud dengan burung di situ adalah sejenis hewan kecil, serangga yang membawa penyakit, ya, ketika menggigit mereka pasukan tersebut akhirnya mereka terkena penyakit seperti cacar, ya, penyakit kulit yang kemudian mereka lama kelamaan mati karena itu. Subhanallah. Padahal Allah sudah sebutkan dengan dilemparnya batu yang sangat panas itu tadi menimpa mereka. Gak mungkin. Berapa sih gravitasi bumi itu? Sekian massa daripada batu itu, sekian, sehingga kecepatan daripada batu itu jatuh dari atas itu segini. Mana mungkin sebuah kerikil kena kepala terus tembus ke badan, ya, menggerogotin badan mereka? Gak mungkin. Batu lo kena kepala paling pol kerikil, ya. Kalau kena kepala gimana? Paling pol benjol kan, ya. Gak mungkin tembus kan begitu. Nah, ini karena latar belakang ilmunya fisika, ya. Jadi bukan latar belakang ilmu Quran dan Sunnah, bukan latar belakang untuk taat dan mendengar apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akalnya enggak bisa menerima apa yang Allah wahyukan dan apa yang disampaikan oleh Rasul, yang telah diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq dan telah diterima berita ini oleh Umar bin Khattab, diterima oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan mereka sebagai orang-orang yang faizin, orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, benar dalam akidahnya. Subhanallah. Ayat Al-Qur'an lagi. Ini contoh para hadirin. Mendahulukan akal dan menyampingkan Al-Qur'an. Allah menyatakan di Al-Quran, dan ini banyak contohnya adalah Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, ya. Kisah Nabi Allah Ibrahim yang menyatakan di Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Apa yang diminta oleh Ibrahim? Menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ini yang diminta oleh Ibrahim. Allah menyatakan, qala awalam tu'min, ya Ibrahim, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Bala. Walakin liyatma'inna qalbi, bahkan ya Allah aku beriman kepada engkau ya Allah, tetapi agar hatiku ini tenang. Yakni maksudnya tenang di dalam menghadapi kaum musyrikin yang selalu datang dengan syubhat dan kerancuan-kerancuan berpikir. Supaya tenang ya Allah menghadapi mereka. Apa kata Allah? Khud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaih thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil 4 ekor burung. Ya, ambil 4 ekor burung, kemudian sembelih dan cincang-cincanglah burung tersebut. Kepalanya dipotong, kakinya dipotong, sayapnya dipotong, badannya dibelah-belah begitu. Kemudian kata Allah, taruh setiap bagian daripada potongan-potongan burung tersebut di puncak-puncak gunung yang terpisah. Nah, ini Allah yang menyampaikan. Kemudian kata Allah, tsumad'uhunna, panggil mereka. Ya di nakasaya, niscaya burung-burung itu akan datang kembali mendatangi engkau wahai Ibrahim. Nah, subhanallah, kata si penuhan akal ini juga, ya, dan ini disebarkan dalam makalah-makalah, dalam tulisan-tulisan, dibicarakan di seminar-seminar yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa, oleh para dokter, oleh para ilmuwan di mancanegara. Apa katanya? Oh, ini maksudnya adalah Ibrahim diperintahkan untuk mengambil atau mencari burung-burung sebanyak 4 ekor yang masih kecil-kecil, ya. Kemudian dipelihara, dipelihara, diajarin. Nah, kalau di zaman kita dipanggil teti-teti misalkan, ya, burungnya dipanggil teti. Nah, noni misalkan, ya, dipanggil seperti itu, nanti dia maju, saya terbang. Nah, diajarin. Nah, katanya apa namanya kalau seperti ini? Sudah jinak ya. Nah, kemudian taruh di gunung-gunung, panggillah, nggak seperti Toro, ya, Toro di sini kan. Nah, panggillah, nanti dia datang. Subhanallah. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Karena nggak mungkin, nggak masuk di akal. Karena apa? Sebuah badan atau jasad itu akan terbentuk dari darah, daging, urat dan syaraf. Yang ini membutuhkan proses. Nah, membutuhkan proses para hadirin. Nah, untuk terbentuknya itu tadi, sehingga tidak mungkin dalam sekejap daging-daging itu akan berkumpul bersatu. Subhanallah. Lalu apa bedanya mukjizat dengan sirkus? Lek sirkus lah gitu, iya. Hah? Kera, di singa, ya, diajarin. Hah? Singa suruh loncat api, loncat. Nah, suruh tidur, tidur. Nah, burung juga diajarin bisa. Nah, apa bedanya mukjizat yang Allah turunkan dari Al-Qadiru ala kulli syai, Allah yang maha mampu, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah mampu, yang tidak bisa akal kita membatasi kemampuan Allah. Ini karena kesombongan manusia, kesombongan manusia dengan akalnya yang sangat lemah. Para hadirin yang saya muliakan, ini contoh penolakan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka ahli sunnah menjauhkan dirinya dari yang seperti ini, menjauhkan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya dari kebiasaan yang seperti ini. Kemudian di antara prinsip ahli sunnah yang berikutnya adalah, ahli sunnah adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk bersikap ilmiah di dalam berakidah, ilmiah di dalam beribadah, ilmiah di dalam bermuamalah, berakhlak. Ini ahli sunnah. Apa makna ilmiah? Yakni mendasari perkataan dia, perbuatan dia, akidahnya, ibadahnya dengan ilmu, di atas dasar ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, dipahami oleh para sahabat, kemudian diamalkan di atas pantauan Allah dan Rasulnya sampai Rasulullah meninggal dan para sahabatnya pun meninggal, selesailah Islam sempurna. Inilah sikap ilmiah yang semestinya setiap muslim berpegang dengannya. Mafhum dari perkara ini adalah bahwa ahli sunnah selalu menjauhkan dirinya dari sikap taklid. Dari sikap taklid. Sikap taklid ini lawan daripada sikap ilmiah. Kalimat taklid berasal dari kalimat qallada yuqallidu taklidan. Asal kata kalimat taklid itu qallada yuqallidu taklidan. Maknanya apa? Yakni mengalungkan tali di leher. Ini asal kata kalimat taklid. Secara bahasa maknanya adalah mengalungkan atau mengikatkan tali di leher. Ini asal kata kalimat taklid dari kalimat qallada yuqallidu taklidan. Secara istilah apa makna taklid? Taklid adalah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya, maknanya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti siapa saja yang posisinya bukan sebagai hujjah tanpa disertai adanya hujjah. Saya ulangi, definisi taklid secara istilah adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti, mencontohi siapa saja yang posisinya bukan sebagai hujjah. Lalu siapa yang posisinya sebagai hujjah? Allah dan Rasulnya. Tanpa disertai dengan hujjah. Mengikuti selain Allah dan Rasulnya tanpa disertai adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia seorang ustaz, seorang da'i, apabila diikuti tanpa adanya dasar yang ilmiah dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sudah dinamakan taklid. Seorang kiai, seorang ulama, ketika diikuti dan dipanuti tanpa adanya dasar yang ilmiah dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dinamakan taklid. Para hadirin yang saya muliakan, ahli sunnah menjauhkan dirinya, menghindarkan dirinya dari sikap taklid ini tadi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin untuk bersikap tidak ilmiah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran larangan ini dalam beberapa bentuk ayat Al-Quran. Yang pertama dalam bentuk larangan jelas dan tegas. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian ini berkata atau bersikap sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Jangan, kata Allah. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini nanti akan dimintai pertanggungan jawabannya di sisi Allah. Akan ditanya, kenapa kamu berkata seperti ini? Apa dasarnya? Di hari yang penuh dengan keadilan, di hari penuh dengan kesengsaraan nanti di yaumul qiyamah, apabila kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan berkata sesuatu yang tidak punya dasar ilmunya, hanya berdasarkan prasangka, jangan. Hanya berdasarkan ra'yu saja, jangan. Atau berdasarkan kebiasaan, jangan. Allah menyatakan dalam ayatnya yang lainnya, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighair haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya di antara yang Allah haramkan kepada kita ini kaum mukminin, Allah sebutkan sekian perkara, di antaranya Allah sebutkan pada akhir ayat ini tadi, untuk juga kalian ini berkata suatu perkara yang kalian tidak punya ilmunya. Jangan, kata Allah. Ini yang dalam bentuk larangan tegas di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini larangan juga sebenarnya bagi kaum mukminin untuk bersikap taklid, bersikap tidak ilmiah, tidak didasari perkataannya, amalannya, perbuatannya kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, adalah apa yang Allah sebutkan dalam bentuk berita sebagai ciri-ciri daripada kaum kuffar, ciri-ciri kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah selalu berkata dan bersikap tidak ilmiah. Allah sebutkan di Al-Quran, di antaranya Allah menyatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Dan seperti itulah kata Allah, tidaklah kami utus kepada setiap negeri seorang pemberi peringatan, yakni seorang rasul, seorang nabi yang diutus kepada suatu negeri. Ayat ini sebenarnya Allah ingin mengingatkan Nabi Muhammad dan sekaligus umatnya ini, dan sekaligus memberi sebagai semacam siraman yang menenangkan hati beliau ketika menghadapi musyrikin, menghadapi kaumnya, agar tidak berkecil hati, tidak putus asa ketika kaumnya menolak dakwahnya dan menyatakan, kami tidak akan mengikuti dakwahmu wahai Muhammad, dan akan tetap pada jejak orang tua kami. Kata Allah, begitu sebenarnya juga, tidak kami utus seorang pemberi peringatan, seorang rasul, seorang nabi di suatu daerah tertentu, kecuali orang-orang di antara mereka yang selalu mengikuti kepentingan dunianya, orang-orang yang senang mengikuti syahwatnya, mengumpulkan kesenangan-kesenangan duniawi, menjawab terhadap dakwah tersebut, inna wajadna aba'ana ala umma, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami, pendahulu-pendahulu kami, perintis-perintis negeri kami ini, dalam suatu prinsip, dalam suatu amalan tertentu, dalam suatu akidah tertentu, maka kami pun hanya akan mengikuti jejaknya mereka. Subhanallah. Rasulullah mendengar ayat ini tenang. Iya, ternyata bukan saya saja yang mendapatkan jawaban seperti ini. Para pendahulunya dari kalangan Nabi dan Rasul pun mendapatkan jawaban yang sama dari mereka-mereka yang tidak bersikap dengan ilmiah. Kami telah mendapatkan nenek moyang kami seperti ini. Kami tidak akan meninggalkan. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, diserukan kepada mereka, diajak, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian, apa jawabannya? La, kami hanya akan mengikuti apa-apa yang telah diwariskan, kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walaupun kata Allah, nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berpemikiran jernih, orang-orang yang tidak di atas hidayah. Subhanallah. Ini jenis kedua di dalam Al-Quran. Kalau jenis pertama, larangan sharih, larangan yang jelas, tegas, untuk kita tidak boleh bersikap apa? Tidak ilmiah atau bersikap taklid. Yang kedua, Allah sebutkan bahwa ini adalah ciri-ciri kaum musyrikin, ciri-ciri kuffar yang kita dilarang dan dijelaskan oleh Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, meniru-niru suatu kaum dari kalangan orang-orang kafir, maka bagian dari mereka sebenarnya. Kita dilarang meniru mereka. Yang ketiga, bentuk yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Allah beritakan kepada kita tentang akibat buruk, akibat jelek yang akan menimpa mereka-mereka yang tidak bersikap ilmiah di dalam beragama ini nanti di yaumil qiyamah. Penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang sudah tidak bermanfaat lagi. Allah sebutkan tentang kondisi mereka di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah menyatakan di Al-Quran, walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqaul. Di dalam kau lihat nanti orang-orang zalim yang menzalimi dirinya dengan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Nanti di yaumul qiyamah ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, mereka saling melemparkan tuduhan. Saling melemparkan tuduhan dan saling menyalahkan di hadapan Allah. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkatalah orang-orang lemah dari kalangan pengikut yang di dunia dia hanya mengikut dan membebek tanpa dasar yang ilmiah. Di dunia ketika ditanya, kenapa kamu beramal seperti ini? Oh iya, saya sudah melihat Ustadz Fulan seperti ini beramal. Oh dulu Syekh kami atau Kiai kami sebelum meninggal saya lihat cara beribadahnya begini. Bukannya jawaban Allah menyatakan begini di Al-Quran. Bukannya dia menjawab, Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Jawabannya, Ustadz kami, perintis kami, nenek moyang kami. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Apa nanti di yaumul qiyamah? Orang-orang para pengikut ini menyatakan, kalau bukan karena kalian, wahai pemimpin-pemimpin, orang-orang yang kami dahulu panuti di dunia, kalau bukan karena kalian, niscaya kami sudah tergolong orang-orang yang beriman. Apakah kemudian orang-orang yang dipanuti diam, menundukkan kepalanya, menyatakan iya minta maaf, ya? Apakah kemudian seperti itu? Minta maaf aja sudah enggak berfungsi wong itu di akhirat kok. Di hadapan Allah, minta maaf aja enggak berfungsi. Kira-kira apa jawabannya? Allah lanjutkan. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Kata mereka, apakah kami yang menghalangi kalian dari hidayah? Apakah kami yang menghalangi kalian untuk beramal dengan kebenaran? Pernahkah kami menghalangi kalian, wahai para pengikut, wahai para santri, wahai para siapa saja? Hah? Pernahkah kami menghalangi kalian? Justru kalian sendiri yang mujrimin. Kalian sendiri yang memang tidak suka kepada al-huda. Kalian memang tidak suka kepada al-haq. Subhanallah. Kira-kira gimana para pengikut nanti? Hah? Kartu anggota sudah enggak bermanfaat loh. Masa lupa? Ini kartu anggotanya. Nah, saya punya KTA. Oh, enggak berfungsi KTA. Enggak fungsi adanya catatan kehadiran hadir, ya, catatan hadir, ya. Di rapat itu kan biasanya ada catatan hadir, ya. Enggak berfungsi itu semuanya. Apa jawabannya? Orang-orang yang lemah dari kalangan pengikut ini menjawab di hadapan Allah terhadap mereka para pimpinan tersebut. Alladzina istud'ifu lilladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar ita'muruna an nakfura billah wa naj'alu lahu andada wa asarrun nadamata lamma ra'u al'adab. Loh, kalian ini mau mengingkari siang dan malam kalian perintahkan kami untuk mengingkari Allah, untuk melanggar Allah siang dan malam. Masa lupa, ingat dulu kejadian ini, ingat itu. Mau diingat-ingat. Masa lupa. Siang dan malam kalian menyesatkan kami, memerintahkan kami untuk mengingkari Allah, memerintahkan kami untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ketika melihat azab, semuanya pada diam saja. Enggak mampu, di depannya azab. Apa yang akan Allah jawab kepada mereka ini? Di hadapan Allah nanti ketika mereka berselisih, apa yang akan Allah jawab? Allah nyatakan, qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Sudahlah kata Allah, sudah. Enggak usah ribut. Enggak usah debat sekarang, enggak usah. Bukankah aku sudah beri peringatan dulu di dunia? Apa peringatan yang Allah berikan? Banyak. Di antaranya ayat yang tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kalian ini berkata, bersikap sesuatu yang kalian enggak punya dasar ilmunya. Jangan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Ini peringatan di antaranya. Jangan ribut kata Allah. Ma yubaddalul qaul. Sudah enggak bisa dirubah-rubah keputusan pada hari ini, enggak bisa. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dan sedikit pun aku ini kata Allah tidak pernah menzalimin hambaku. Semuanya sudah diberi peringatan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan. Peringatan sudah datang. Enggak mau silakan. Ini yang datang dari Allah. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti? Ketika di hari itu aku mengatakan kepada jahannam, annar, hal imtala'ti? Apakah engkau sudah penuh dari penghunimu yang setiap waktu dilemparkan oleh Allah kepada jahannam? Jahannam menjawab dengan jeritan yang sangat dahsyat. Menjawab pertanyaan Allah, apakah sudah penuh? Dia menjawab, hal imtala'ti hal mim mazid? Apakah masih ada tambahan ya Allah? Suara jahannam yang gemuruh seperti itu mengerikan. Hah? Menantang, masih ada lagi yang akan kau lemparkan, ya Allah, masukkan. Pada hari itu sudah enggak berfungsi lagi penyesalan. Dalam ayat yang lain ya Allah menyatakan, para hadirin, ayat yang seperti ini banyak di Al-Qur'an. Tapi kita cukup sebutkan beberapa hal yang sangat penting. Di antaranya adalah Allah menyatakan yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi. Ketika orang-orang yang zalim menggigit jari jemari mereka di yaumil qiyamah. Menggigit jari jemari ini sebagai isyarat, lambang bahwa seorang itu menyesal. Ketika dia menggigit, menyesali nasibnya, menyesali apa yang telah dia lakukan pada masa yang lalu. Dia menyatakan, yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dahulu di masa hidup di dunia mengikuti sabilnya Rasul. Seandainya aku dahulu mengikuti jalannya Rasul, bimbingannya Rasul, sunnahnya Rasul. Kemudian dia menyatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, seandainya aku ini dahulu tidak menjadikan si fulan ini sebagai kekasih, sebagai panutan yang aku bela di dunia, aku ikuti tanpa dasar ilmu. Nyesel. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sesungguhnya orang tersebut yang aku panuti dahulu sebagai kekasihku, yang aku segani di dunia, aku sayangi, telah menyesatkan aku dari mengingat kepada engkau, mengingat Allah, mengingat perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa ayat yang melarang kita untuk bersikap taklid, bersikap tidak ilmiah. Dan ahlus sunnah, ciri-ciri ahlus sunnah adalah menjauhkan dirinya dari sikap yang tidak ilmiah seperti ini. Dia selalu berusaha mencari dalil. Dia berusaha untuk mengikuti dalil. Ketika ditanya, ketika hendak beramal, dia ingin tahu, apa sih dalilnya? Kenapa amalannya seperti ini? Kenapa akidah seperti ini? Kenapa prinsip yang seperti ini? Apa dalilnya? Akan selalu bertanya. Ini adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, di sini tadi diumumkan bahwa insyaallah akan ada pertanyaan pada akhir kajian ini. Namun saya punya ide. Kelihatannya yang lebih baik kajian kali ini diselesaikan sampai batas waktunya, yaitu pukul 09.30. Kemudian pertanyaan insyaallah dikumpulkan dan ditulis di atas kertas. Pada kajian besok kita bagi menjadi dua season. Season pertama kita melanjutkan sebagian dari prinsip-prinsip ahli sunnah yang belum kita sebutkan. Kemudian pada season yang kedua kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ide dari saya sebagai pembicara. Insyaallah ta'ala seperti itu. Nah, Nastamir. Nah, baik, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan prinsip yang tadi, juga hal yang penting bagi ahli sunnah wal jamaah, terkhusus ketika menghadapi kenyataan yang ada ini, dari berbagai macam bentuk perselisihan dan perbedaan yang ada di tengah-tengah umat, baik perselisihan dan perbedaan itu dalam urusan yang skupnya sangat kecil, antara dua insan, antara dua pribadi, atau dalam skup rumah tangga, atau yang seterusnya,